Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوال أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini tanggal 6 Jumadil Tsani 1443 Hijriah atau tanggal 8 Januari 2022 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan ke-116 bait 36-38 halaman 159. Enggak usah bayangin baitnya baru 36-38 dari 1000 bait. Ya, karena batu yang padas, yang keras pun akan melunak dengan adanya tetesan air. Dan itu adalah quote of the day. Nah, gak ada sekuat-kuatnya batu cadas itu ketika ditimpa tetesan-tetesan air terus-menerus, dia pasti akan melunak. Bahkan akan apa mas? Patah. Sama halnya dengan sekeras-kerasnya alfiyah 1000 bait, kalau digempur tiap hari mas, ya semoga Allah Azza Jalla memudahkan kita untuk istiqomah di atasnya. Dan kita berdoa kepada Allah Azza Jalla agar Allah Azza Jalla memberikan kefahaman kepada kita dengan pemahaman yang terbaik. Nah, kita mulai dengan bait, pembacaan bait. Manil qari, siapa yang qari-nya? Untuk pekan depan ya. Hajis, orang Menteng bikin baca alfiyah. Oh, ngerti ya, arti ya. Ya, pekan depannya lagi, pekan depannya. Ya, lombar. Salah pusat mas ya. Nah, santu. Sesek mas, iwera wo yang nah. Assalamualaikum rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbilaha khairul maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa astaghinu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bi lafdhin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi wa taqtanti ridhan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyah tabni mu'ti wahwa bisabqin ha'izun taftila mustawjibun tanaiyal jamila wallahu yaqti bihi batin wa firah liwalahu fi darajatin akhirah al-kalamu wa ma yata'allafu minhu kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfun al-kalim wa akhiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafi'lun yanjali siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudari'un yalilam kayasham wa madiyal af'ali bittamiz wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sahwa hayyahal al-mu'rabu wal-mabni wal-ismu minhu mu'rabun wa mabni lishabatin lishabahin minal hurufi mudni kashabahil wam'ayyi fismayni jiktana wal-ma'nawiyyi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqorin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabakil harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wadu wa mudiyin bunia wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inatin kaya kaya ru'na manfutin wa kullu harfin mustahikun lil bina wal aslu fil mabniyi an yusakkana wa min kudu fathin wa du kasrin wa dham ka aina amsi haythu wassakinukam warraf'a wan nasbaj 'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwulan ahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima warfa' bi dhammin wansiban fathan wajur kasran ka dhikrullahi 'abdahu yasur wajzim bitaskinin wa ghairu ma dhukir yanubu nahmu ja'ahu bani namir warfa' biwawin wansibanna bil alif wajrur biya inma minal asma asif min dhaka dhu in suhbatan abana walfamu haythul mimu min hubana abun akhun hamun kada kawahanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihin ashharu wa syartu dzal i'rabi an yudafna la lil ya kaja akhu abi kada tila bil alif irfa'il musanna wa kalima ida wakila bil alif irfa'il musanna wakila ida bimudmarin mudhafan musila kilta kada kathnani wathnatani kabnaini wabnataini yajriyani wa takhluful ya fi jami'i hal alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif warfa'i wa warfa' biwabin wabiyaj rur wansibi salima jam'i amirin wa mutnibi wa shibhidaini wabihi ishruna wababuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa'alamuna illiyuna wa'araduna shadha wassinuna wababuhu wa mithla hinin qad yarid dal babu wa wa'inda qawmin yattarid wa di awal marrah yani akhta' qalil Allah maqtah. Jadi qira'ah al-qira'ah al-ula, bacaan yang pertama seperti itu sudah lumayan.

Sinuna. Aywa, alamuna. Aywa, san. Nah, jazakallah khair. Diulang lagi Mas Herman. Tidak apa-apa. Antum ngepek pun tidak apa-apa. Seperti tadi Mas. Batu yang keras, yang tidak apal-apal, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Nanti dengan sendirinya, semoga Allah Azza Wajalla memberikan kita kemudahan Mas. Ya. Ngepek di sini bukan suatu yang aib. Karena semua di sini adalah belajar. Kalau kita salah adalah wajar. Itu moto dari belajarnya kita. Nah. Oh Mas Herman. Kemarin enggak nyatet, Bang? Oh. Hai wallah baik. Berikan Mas Son yang tadi antum catat. Kasih. Nah ini aja lebih lebih jelas buat Mas Herman daripada ngepek, mending ngepek di depan. Ini tentang 7 wasyibhi dzaini wa bihi 20. 20 20 Mas. 20 20. Kemudian wa ahluna keluarga. Ahluna keluarga. Ya, artinya keluarga kita harus. Kita. Nah, ulu yang punya. Alamuna nama-nama. Kemudian illiyuna tinggi semua. Wa araduna berada di atas bumi. Wassinuna lama. Ya, 20 keluarga yang punya nama-nama tinggi semua berada di atas bumi lama. Senyum antum menyebabkan antum besok baca lama berhari. Ya seanane antum bisa. Kapan ada ya antum siap baca. Nah, Allah barik. Paham ya? Ini tentang 7 mulhaq jamak mudzakkar salim. Apa sih? Bacakan dengan lantang. Isruna. Satu apa? Nah, terus. Ya. Ahluna, terus. Ulu. Ayo. Illiyuna. Terus. Nah. Arduna. Ini bukan... bukan sukun ya, aro, aroduna, nah, asinuna, asinuna, nah, ishruna, ahluna, ulu, illiyu, alamuna, illiyuna, aroduna, wasinuna, nah, paham ya? Ini 20 keluarga yang punya nama-nama tinggi semua. Araduna berada di atas bumi. Lama sinuna. Lanjut Mas. Ya, ini kayak dicatat kalau. Oh. Ya, singgoy. Setelah kajian selesai. Baru antum catat. Allah barik. Nah. Jadi di sini kemarin sinuna ini seperti hina. Ya, sinin hinin gitu loh. Sinin hinin. Lakinna hadha ba'idun wa dhahiru min kalam al-mu'allif wa in kana muhtamalan anna qawlahu wa huwa ay hadha al-babu fa yakunu hadha muqabilan li qawlihi qad yarid fa yasiru hadha al-babu yattarid inda qawmin fa yastamilunahu istimala hinin. Ini kemarin kita bahas apa Mas tentang penjelasan wa huwa inda qawmin yattarid. Ya. Maksudnya apa? Ini menurut suatu kaum, kaum maksudnya di sini berapa ulama. Ini tidak masuk gitu. Tidak masuk pada apa yang mereka pegang Ay fa yakunu kiasan. Ini hanya kias saja. Bi khilafi qawlihi wa mithla hinin qad yarid dhal bab. Ya'ni sima'an fa yasiru ala ra'i al-mu'alif anna sinina wa babaha ya anna sinina wa babaha qad yaridu mithla hinin wa wuruduhu ala jam'il mudhakkar salim hukmuhu annahu syadun kiasan wa in kana ghayra syadin isti'malan fa yasiru wuruduhu mithla hin syududan ala syududin. Nah, jadi anak ulangi sedikit tentang yang terakhir tentang sinin. Sinin itu artinya apa, Mas? Sedangkan yang ada di dalam bait itu apa? Sinuna. As-sinuna. As-sinuna ala aslihi. Ala aslihi itu apa? Marfu', Mas. Dan di sini ketika dimajrurkan menjadi sinina. Paham? Sama dengan isruna, isrina. Paham? Paham sampai sini? Nah. Sehingga di sini fal afsahu an yakuna mulhaqan bi jam'il mudzakkar salim. Jadi sinin ini mulhaq kawi. Kawinya jamak mudzakkar salim. Nah, sedangkan perkataannya wa huwa 'inda qaumin yattarid ay fa yakunu qiyasan ma'a anna al-baba kullahu laysa qiyasan. Nah, maksudnya menurut muallif di sini wa huwa 'inda qaumin yattarid, menurut sebagian kaum ini yattarid, tidak diterima. Artinya apa di situ? Tidak diterima. Ghair maqbulin 'indahu. Terusir, Mas. Fa yakunu qiyasan, maka ini adalah qiyas saja. Wa anal baba kullahu laisa qiyasan, bab ini tidak qiyas. Nah, babnya itu maksudnya apa di sini? Mulhaq, Mas. Mulhaq jamak mudzakkar salim itu bukan qiyas. Ya. Wa inna ma huwa sima'iyun. Suf, antum lihat bagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menguatkan bahwasanya itu bukan qiyas. Isruna, ahluna, ulu, illiuna. Kemudian apa? Alamuna, illiyuna, wa araduna, wassinuna, itu bukan kias. Tapi di situ apa? Sima'i, Mas. Kebiasaan orang-orang Arab, dengarnya itu gimana? Menurut mereka. Li'anna jam'ahu jam'ah mudzakkar saliman khilaful qa'idah. Karena jama'nya dia adalah jama'ah mudzakkar salim. Ini menyisi qa'idah. Menyisi qa'idah. Fawa mulhaqun bijamil mudhakar salim kama marro. Dan dia itu adalah mulhaq bijamil mudhakar salim sebagaimana telah kita lewati. Di sini telah berlalu pembahasan tentang jamak mudhakar salim. Idan qaluhu wahuwa inda qawmin yattarid. Maka perkataan dia tentang wahuwa inda qawmin yattarid. Dia itu maksudnya sinin di sini. Tentang sinin, Mas. Karena kaitannya sinin itu apa bisa bermaksud tentang hinin. Sinin sama dengan hinin. Kondisinya apa? Tentang waktu. Tentang waktu. Ay fa yakunu qiyasan. Ini maksudnya pada qiyas. Bi khilafi qawlihi wa mithla hinin qad yarid dal bab. Berbeda dengan lafaz wa mithla hinin, sama dengan hinin, ya, qad yarid dal bab. Ini ada yang menjadi pendapat ini dalam yang tentang bab ini, tentang mulhaq jamak mudzakkar salim ini, yakni sima'an, yaitu sima'an. Fa yasiru ala ra'il muallif, ya. Dan ini menjadi apa yang menurut pemikiran muallif di sini, annas sinina wa babaha sinin, dan bab tentang yang berkaitan dengan sinin itu qad yarid mithla hinin. Ini yang diinginkan adalah penggunaannya sama dengan hinin. Karena sinin sama dengan hinin. Waktu, Mas. Wa wuruduhu ala jam'il mudzakkar salim hukmuhu annahu syadun qiyasan. Dan di sini ya, keberadaan dia menjadi jamak mudzakkar salim di sini hukumnya adalah dia syad. Syad. Syad itu apa tadi, Mas? Yukhalifu man huwa aqwa wa arjah minhu. Ini secara qiyas. Kenapa dikias? Karena semuanya model-modelnya mirip-mirip kias, walaupun itu bukan kias. Isruna, kemudian apa mas? Ahluna, kemudian apa mas? Ulu, kemudian alamuna, elliyuna, kemudian araduna, wassinuna. Ini semuanya kias. Apa? Semuanya sima. Ya. Simaan. Faisiru ala ra'il mu'alif. Maka ini sama dengan kontekstual apa yang diinginkan mu'alif di sini. Sama. Sinin sama dengan hinin. Nah. Dan sehingga di sini syadun kiasan. Dia tidak bisa dianggap sebagai kias. Dia hanya sima. Maka kalau misalnya ini syad. Syad kalau dianggap kias maka dia syad. Tapi kalau dianggap yang benar adalah sima. Wa in kana ghairu syadin istimalan. Walaupun ini bukan syad secara pemakaiannya tidak syad. Ya, sah-sah saja. Fa yasiru wurudu mithla hinin shududan ala shududin. Maka penggunaan di sini, penggunaan keberadaan sinin sama dengan hinin ini adalah syad. Syad dalam kias tapi bukan syad dalam penggunaan, maksudnya itu syududan ala syududin. Paham sampai sini? Nah, ini sama dengan apa mas? Kufrun duna kufrin. Ya, jadi dalam bahasa Arab ada penyebutan sesuatu yang diulang untuk melegalkan bahwasanya sebagian itu adalah juz'un minhu walaysa bi mujlamin. Jadi laisa bi jam'ihi au bi kullihi. Maksudnya di sini tentang syududan ala syududin, ya, kufrun duna kufrin. Ya, artinya di sini aqal atau yang bukan. Ya. Makanya syududan ala syududin. Kayak misalnya apa? Yang tentang mustalah hadis ini tentang syudud. Ya. Misalnya apa? Hasan sahih. Ai sahihun ghairu sahihin. Sahihun ghairu sahihin. Paham? Sering orang menyebut tentang hadis hasan sahih, sahihun ghairu sahihin. Kenapa? Tingkatannya di bawah sahih itu. Nah, syududan ala syududin. Dia syad di satu arah, ya, tapi tidak syad di arah yang lain. Ya, sehingga syadnya itu kias, tapi tidak syad dalam penggunaannya, istimalan. Nah, paham ya? Nah, wakila di sini, inna makna qawlihi wa huwa inda qawmin yattarid. Ini mas, antum lihat. Syududan ala syududin ini sering dipakai dalam bahasa Arab. Ya, hasan sahih ay sahihun ghairu sahihin atau kufrun duna kufrin. Kufur di satu sisi tapi tidak kufur semuanya. Tidak kufrun yang khuruj minal millah. Paham? Bukan kafir yang kemudian dia keluar dari nah. Sama halnya dengan apa mas? Dengan haramun ghairu haramin. Haramun ghairu haramin. Itu haram. Tapi bukan harga mati. Maksudnya apa? Inda muttar. Ya. Inda muttar. Ketika terdesak. Ya. Ketika terdesak. Kayak misalnya hukum babi dan hukum-hukum yang lainnya dalam Islam haram, mas. Tapi ketika antum ya berandai-andai hidup di padang pasir enggak ada apapun kecuali di situ daging babi, piye juan? Karena antum mutor dalam keadaan terdesak, genting, ramangan mati. Maka di situ ada hukum yang lainnya. Ya, ada hukum yang lainnya. Nah, lanjutnya mas. Nah, bila inna makna qadhi wahwa inda qomin yattarid, yani annahu yattaridu fi jam'i في جميع جمع المذكر سالم أي أن جميع جمع المذكر سالم يستعمل استعمال حين وليس خاصا بباب السنين بل لجمع جمع المذكر سالم فتقول مثلا جاءني مسلمين ورأيت مسلمين ومررت بمسلمين لكن هذا بعيد والظاهر من كلام المؤلف وإن كان محتملا أو محتملا وإن كان محتملا أن قوله وهو أي هذا الباب فيكون هذا مقابلا لقوله قد يرد فيسير هذا الباب يطرد عند قوم فيستعملونه استعمال حين نعم Ana ulangi dari paragraf sebelumnya. Karena ini nyambung, Mas. Kalau dipecah, ya, nah, jadinya hai itu. Waqila inna ma'na qawlihi, ya, perkataan, wa huwa inda qawmin yattarid, yani annahu yattarid fi jami'i jami'il mudakar. Artinya, wah, ini terusir. Artinya tidak bisa digunakan di seluruh jama' mudakar salim. Kenapa? Anna jami'a jami'i mudakar salim yusta'malu istimala hinin. Karena jamak seluruh jamak mudzakkar salim itu digunakan penggunaannya dengan apa hinin waktu dan ini walaisa khasan bi babis sinin dan ini bukan hanya sinin saja yang dijadikan sama dengan hinin paham enggak sih nah bal li jami' jamak mudzakkar salim tapi li jami' jami' mudzakkar salim keseluruhan jamak mudzakkar salim itu bisa dipakai seperti itu. Fataqulu mathalan. Maka engkau katakan sebenarnya ja'ani musliminun. Telah datang kepadaku muslimun. Nah, ini yang antum patokan seperti ini. Wa ra'aitu musliminan. Ya, ini muslimainan di sini ya, harusnya. Tapi kalau di musliminan, ya afan, musliminan lebih asan. Karena maksudnya di sini tentang penggunaan i'rabnya tidak berubah. Ya. Jadi musliminun wa ra'aitu musliminan wa maratu bi musliminin. Nah, kenapa? Karena disebutkan di sini seperti hin. Kalau hin itu tidak berubah sama sekali, Mas. Tidak berubah sama sekali. Ya. Sehingga di sini lakin hada ba'idun karena ini penggunaan ini jauh sekali. Tidak bisa dipakai. Wa dhahir min kalam mu'allif yang nampak dari perkataan mu'allif di sini adalah wa in kana muhtamalan. Walaupun ini ada kemungkinan penggunaan yang lain anna qawlahu bahwasanya beliau mengatakan wa huwa ai hadzal bab, bab ini bab apa Mas? Bab tentang mulhaq bi jami'il mudzakkar salim. Fa yakunu hadza muqabilan liqoulihi qad yarid. Ini berseberangan dengan perkataan qad yarid. Fa yasiru hadzal babu yattarid 'inda qaumin. Maka bab ini yattarid 'inda qaumin. Ini tidak bisa diterima oleh sebagian kaum. Artinya apa? Terusir, Mas. فَيَسْتَعْمِلُونَهُ إِسْتِعْمَالَ حِنٍ maka mereka pun menggunakan sinin sebagai penggunaan seperti hinin. Bingung? Masih bingung? Jadi gini Mas. Antum lihat di sini tentang inda qawmin. Sama inda qawmin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang hinin. Itu key-nya. Key. Kunci untuk memahami paragraf itu antum pegang dulu. Yang pertama adalah inda qawmin. Maksud inda qawmin itu hanya pendapat, Mas. Suatu kaum punya pendapat bahwasannya ya, annahu yattaridu fi jami'i jami'il mudzakkar salim. Itu tidak berlaku untuk di seluruh jamak mudzakkar salim. Maksudnya apa? Tentang sinin menjadi hinin secara kias maupun istimalan secara penggunaan maupun kiasnya dikiaskan dengan jamak mudzakkar salim. Nah, paham sampai sini? Nah, ai anna jami'a, bahwa seluruh jami'a jamak mudzakkar salim yustamalu istimal al-kin. Seluruh jamak mudzakkar salim itu bisa dipakai untuk hinin. Hinin. Iya, yang dikritisi, Mas. Kan disimpan wakila, Mas. Antum perhatikan di sini, kila ini bukan pendapatnya Syekh. Itu Syekh menjelaskan pendapat lain. Kila, dikatakan. Paham ya? Nah, sehingga walaisa khasan bibabis sinin, dan ini hinin bukan hanya khusus untuk sinin. Antum lihat di sini, Mas. Maksudnya di sini. Suf. Ini kan isruna, ahluna, ulu, alamuna, illiyuna, araduna, wassinuna. Semua ini, tujuh ini bisa. Wababuhu wa mithlahinin. Suf. Qad yarid. Dalbabu wa huwa inda qawmin yattarid. Yang 38 ini, Mas. Wababuhu ay bab ini loh, Mas. Ini. Ini satu bab ini, Mas. Bab isruna, bab tentang ahluna, tentang ulu, alamuna, illiyuna, araduna, sinuna. Itu satu bab itu, Mas. Tentang mulhaq jamak mudzakkar salim. Wa mithlahinin. Maksudnya babuhu, bab seluruhnya, itu seperti hinin. Seperti apa? Hinin. Kenapa di sini? Karena isruna menjadi isrina. Ahluna menjadi ahlina. Sinuna menjadi sinina. Illiyuna menjadi illiina. Alamuna alamina. Ya. Maksudnya terakhirnya itu menjadi hin itu lah. Ah. Qad yarid. Ya, qad yarid, bisa jadi itu yang dikehendaki oleh sebagian ulama nahwu. Nah, dalbabu maksudnya yang punya bab tentang mulhaq jamak mudzakkar salim ini, wahwa inda qawmin yattarid, di sebagian orang ahli nahwu yang lainnya apa, terusir, enggak diterima, Mas, bahwasannya ini tidak bisa dipakai seperti hinin, karena itu bukan kias. Kalau dikatakan hinin, maka itu kias. Paham enggak? Kias karena ada kesamaan illah. Itu kias, Mas. Jadi sekarang antum, ya, melet semuanya, Mas. Melet. Gitu kan? Nah, itu kesamaan ilat. Bukan, maksudnya illah di sini adalah tentang alasan, tentang cacatnya. Tentang kenapa suatu itu dikiaskan. Kayak misalnya apa? Antum yang pernah antum dengar dari fikih tentang kias itu, tentang tapi itu. Kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Nah, kalau antum kaitannya dengan tapi, hukumnya awalnya apa? Mubah. Gak ada hukum di situ. Jais. Sekarmu. Tapi ketika diperam terus, akhirnya menyebabkan memabukkan, maka apa? Setiap yang memabukkan haram. Padahal yang awalnya, yang diharamkan adalah arak. Itu jelas. Karena mabuk. Nah, alasan mabuk itu loh, Mas. Yang dijadikan sebagai inti dari bolehnya mengkiaskan. Paham gak? Karena mempunyai kesamaan ilat. Makanya kalau antum punya ilat, kesamaan. Kan ilat. Nah, berarti sama. Ngantuk itu bisa dikiaskan. Oh, kok ngantuk? Oh, itu dikiaskan. Dilatih sama. Iso kesel, maksudnya, Mas. Menungso. Nah. Ayo, itulah. Paham? Sehingga di situ ketika ya isruna, isrina, ya ulu illi, seluruhnya itu dikiaskan menjadi hinin. Ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat. Itu loh maksudnya. Paham? Nah. Kemudian fataqulu masalan ja'ani musliminun wa ra'aitu musliminan wa ra'aitu muslim. Ini enggak sama, jauh ini. Kenapa? Makso. Ya. Kayak tadi anak mengatakan mas ilat. Itu kan makso. Cocokologi walaupun sama-sama ilat tapi bentuknya beda. Ilah bahasa Arab itu adalah alasan atau cacat. Tapi kalau ilah bahasa Jawa melet, Mas. Nah. Nah, di sini lakin hadal ba'idun wa dhahir min kalamil mu'allif, yang dhahir menurut kalam mu'allif adalah wa in kana muhtamalan, kalau itu ada kemungkinan di situ, ada kemungkinan annahu qaul anna qawlahu, bahwasanya perkataan dia se wa huwa ai hadal bab, bab ini, bab tentang apa, Mas? Mulhaq jamak mudzakkar salim, fa yakunu hadha muqabilan liqoulihi qad yarid, ini oposisi. Kalau tadi ada yang terima, ini yang tidak terima, itu loh. Sebabnya apa? Tidak bisa dikiaskan menjadi ini. Fayasiru hadzal babu yattarid 'inda qaumin fayastamilunahu istimala hinin. Paham enggak di sini? Ini loh. Ini tentang yang 38 nih. Wa babuhu ai bab yang 36 37, Mas. Paham? Tentang mulhaq jamak mudzakkar salim. Mitsla hinin, contohnya hinin. Qad yarid, ini yang dia menerima, kaum itu menerima kalau itu bisa dikiaskan menjadi apa? Hinin. Ulama lainnya mengatakan apa? Dalbabu, sedangkan yang mempunyai bab ini tentang bab mulhaq jamak mudzakkar salim wa huwa inda qaumin yattarid. Pada suatu kaum itu mereka tidak berlaku, ditolak, Mas. Kenapa? Karena tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan menjadi hinin. Ah. Nah. Jebule angel zat ya wis. Donga, Mas, donga. Wala ra'il mu'allif di sini menurut ya pendapatnya mu'allif di sini lau annana istamalna hadzal baba istimala hinin wa huwa lam yusma fil lughatil arabiyyati fa ala ra'ihi la yajuzu li annahu maqsudun 'ala as-sama'i. Suf. Wa ala hadha la yajuzu li ya ana al-an masalan an aktuba risalatan wa aqula fiha makastu sinina li anna hadha mabniyun ala as-sama'i amma ala ar-ra'yi man yarawnahu annahu muttaridun fa innahu yajuzu wal mashhuru 'inda an-nahwiyyin annahu maqsurun 'ala as-sama'i لأن الأفصح أن يعرب إعراب جمع مذكر سالم. Paham enggak, Mas? Jadi ini cuma sebagai bagian dari dua pendapat. Ada pendapat yang mulhaq jamak mudzakkar salim itu berlaku kias. Kias untuk apa? Hinin. Yang satunya menolak. Kenapa? Ini bukan apa, Mas? Tidak bisa dikiaskan. Ini harus kembalikan pada lughah Arabiyah, yaitu inti dari lughah Arabiyah apa, Pak? Hadi sima'an. Bukan persamaan. Kita goras nanti. Hah? Maksudnya sima'an itu, Pak, yang biasa didengar oleh orang Arab. Kalau orang Arab itu ngomong seperti itu, ya itu bahasa Arab. Ya. Itu namanya sima'an. Bukan hanya sima'an itu antum ngomong kemudian kita dengar. Bukan. Ya. Antum orang Jawa, Mas. Bukan orang Arab. Maka yang dikatakan sebagai sebagai bahasa Arab, ketika orang Arab sana ngomong. Dan orang lainnya biasa mendengarnya seperti itu. Ngomongnya orang Arab itu kaifa, bukan kaifa. Alamin, alamin, bukan ngalamin. Gimana nopo-nopong kita Nusantara. Ini bukan masalah Nusantara dan seterusnya. Kok ngeyel gitu kan? Al-Quran turun dalam bahasa Arab, bukan bahasa Nusantara. Ya. Jadi jangan kemudian dipaksakan untuk sama dengan baju, ukuran baju sendiri. Itu permasalahannya, Mas. Jadi di sini ala ra'il mu'allif, law annana istimalna hadzal bab istimalahin. Menurut pendapatnya mu'allif di sini, mu'allif siapa ini, Pak Adi? Ya, penulisnya siapa ini? Ayo, salam lombarik. Lombarik. Menurut Ibnu Malik di sini, istimalahin. Ini kalau seandainya kita menggunakan ini dengan penggunaan hinin untuk mulhaq jamak mudzakkar salim, wa huwa lam yusma fil lughatil arabiyyah, ini tidak pernah didengarkan menurut bahasa Arab, ya, ini menjadi hinin, enggak ada yang ngomong seperti itu. Hinin itu hanya kias saja untuk hinin, paham? Samaan ilat melet, Mas. Nah, fa'ala ra'yihi la yajuz, maka menurut pemikirannya Ibnu Malik tidak boleh mengkiaskan dengan hinin, ya, li'annahu maqsurun 'ala as-sama, karena dia itu terbatas atau dibatasi dengan standarisasi orang Arab, standarisasi bagaimana orang Arab ngomong. Terbiasa mereka itu mendengar seperti itu, yaitu bahasa Arab. Ya, jangan diplesetin atau di inovasi bahasa Arab, inovasi. Ya. Nah, wa ala hadza la yajuzu li, ya, ana al-an masalan an aktuba risalatan. Maka tidak boleh bagiku sekarang kalau misalnya aku menulis suatu surat. Aktuba risalatan. Wa aqula, dan aku katakan fiha, di dalam surat itu, makastu sinina. Ku tinggal dalam waktu yang lama. Makastu sinina. Li'anna hadha mabniun 'ala sama. Karena ini didasari dengan sama. Amma ala ra'yi man yarawnahu annahu muttaridun. Kalau ini menurut pemikiran bahwasannya orang man yarawnahu, orang yang meriwayatkan bahwasannya itu muttaridun, tertolak atau dibuang di situ, fa innahu yajuzu, maka itu boleh. Ya. Tentang apa? Bolehnya apa? Makastu sinina, Mas. Tentang makastu sinina. Aku tinggal lama. Ya. Iya. Sudah pernah dibahas, Pak, sinin. Ya. Jadi makastu sinina. Aku bertinggal sinin lama. Maksudnya sinina di sini, ini mabnun ala sama. Ini bisa didengarkan oleh orang Arab juga ngomong seperti itu. Ya, maka susini. Sedangkan menurut pemikiran orang yang menganggap bahasanya itu adalah muttaridun, tertolak, fa innahu yujuz, maka itu boleh. Wal masyhuru 'inda an-nahwiyyin, dan yang masyhur, yang populer menurut ahli nahwu adalah annahu maqsurun 'ala sama. Bahasanya ini dibatasi menurut kebiasaan orang Arab. Ya. Li'anna al-afsaha an yu'raba i'raba jam'in mudzakkar salim. Maka yang fasih, yang paling lebih fasih lagi adalah di'irabkan dengan i'rab jamak mudzakkar salim. Ya. I'rab jamak mudzakkar salim apa, Mas? Siapa masih ingat i'rabnya, Mas? Bil waw. Bil marfu. Ya. Bil ya. Bi nasab wa majrur. Nah. Nah. Paham, ya? Sehingga wal khulasatu. Nah, sekarang khulasah, Mas. Khulasah. Anna jam'al mudzakkar salim, ya, anna jam'al mudzakkar salima wa ma ulhiqa bihi yurfa'u bil wawi. Suf. Ini hanya sampai pada khulasah saja. Diajari gelute wong-wong ipi. Artinya apa? Perbedaan pendapat di antara dua pendapat itu gimana? Biar apa? Ugeh tuh, Mas. Karena orang bisa membedakan mana benar yang salah ketika antum tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau antum itu hanya tahu yang benar saja, antum muqallid. Kalau antum hanya tahu yang salah saja, maka antum pun muqallid. Pentaklid. Orang yang hanya ikut-ikutan. Ya. Kayak anak-anak kecil sekarang. Ya, misalnya sekarang apa? Buset, ngikutin baba. Apa saja diikutin? Nah, muqallid itu mas. Benar salah ya, tau-tau. Diginiin, dia makan ini, tau, giniin. Sama. Ya. Makanya di sini, khulasah nih di sini mas. Anna jama' mudzakkar salim, bahwasan jama' mudzakkar salim itu adalah wa ma ulhiqa bihi. Suf. Antum tulis di sini apa? Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi antum tahu dalam jama' mudzakkar salim dan juga mulhaqnya, kawinya. Ini kawi, ini ori. Ya, ini bahasanya Gus Tanjung nih. Sope lagi. Ah. Wa ma ulhiqa bihi yurfa'u bil wawu. Semuanya dirofakkan dengan wawu. Wa yunsabu wa yujarru bil ya. Ya, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Wa annal mulhaqa bihi wa kullu makhtalata ya, makhtallat bihi syurud. Bi alla yakuna 'alaman wala sifatan au yakuna 'alaman au sifatan li ghairi 'aqilin. Au alaman au sifatan li mu'annatin. Au alaman mukhtawiyan makhtuman afan. Alaman makhtuman bitta. Au alaman murakkaban. Au ashba'u dhalika. Nah. Di sini jelaskan, antum lihat. Khulasahnya bahwa jama' mudzakkar salim atau mulhaknya, kawinya, itu semuanya sama. Cara i'rabnya itu apa? Dirofakkan dengan wawu, ya. Kemudian dinasobkan, dijarkan dengan ya. Dan mulhaq itu, ya, annal mulhaq bihi huwa kullu makhtallat fi syurutu. Apa saja yang di sini, ya, ada syaratnya, mas. Artinya, yang tidak termasuk jamak mudzakkar salim. Tapi model-modelnya sama cara penulisannya, mas. Paham? Ya. Satu yang pertama. Bi'alla yakuna alaman. Tidak boleh berupa nama. Satu. Tulis siji. Tidak boleh berupa nama. Ya. Kalau misalnya ini. Antum bisa tulis apa? Syarat. Untuk menjadi kawi ya mulhaq jamak mudzakkar salim ya satu mas bukan nama dua bukan sifat ketiga ya ini dua wala sifat ya yang ketiga mas au yakuna alam ya si yakuna alaman bi an yakuna alaman wala sifatan bukan sifat bukan nama dan bukan sifat ya ini kok ini. Nah, au ya wala sifatan ya au yakuna alaman au yakuna alaman maksudnya wala sifatan au yakuna alaman au sifatan li ghairi aqil ya ini bukan nama bukan sifat atau bukan ya wala sifatan bukan sifat au yakuna alaman atau berupa nama atau sifat bagi yang tidak berakal. Ya, itu tiga. Empat. Au alaman au sifatan di mu'annas. berupa nama atau sifat buat muannas, kata benda perempuan, atau au alaman makhtuman bita, atau nama yang diakhiri dengan ta, ya, au alaman murakkaban, atau nama yang murakkaban, tersusun, disusun banyak kata. Ya, singo dimejo, melalang buana nanti-nanti, ora ketemu bojone. Dijenengi kuwi. Ya. Enggak beda, Mas. Bi alla yakuna alaman wala sifatan. Oh iya. Bukan nama dan bukan sifat. Nah, ini dihilangkan saja yang dua. Itu ini dua. Ya. Karena hitungannya dari au. Au dan koma, Mas. 4 5. Ya. Jadi yang pertama bi an la yakuna alaman wala sifatan. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya, an yakuna alaman au sifatan li ghairi aqil. Yang kedua, au yakuna alaman au sifatan li ghairi aqil, atau berupa nama atau sifat, bukan atas. Atau. Atau sifat. Ini ganti, Mas. Merah, Mas. Membara. Kecilkan bawahnya. Ewa. Nah. Wah, ini. Murah. Nah, jadi dua, au alaman au sifatan li muannas. Ya. Ini yang ketiga. Ya. Au alaman mahtuman bita. Yang keempat. Au alaman muraqqaban. Kelima. Ya. Singo di mejo. Singo di mejo. Apa ya? Singo di mejo. Okay. Sing on jajah. Diso. Milang ori. Gulei. Ucu. Ra. Jenengi kok gini, Mas. Satu nama saja misal. Jenengi sini singo di mejo. Jajah diso. Milang ori. Gulei. Ucu. Ra. Ya, Raono. Nek Raono ini, masa Raono, Mas? Ora ketemu, Mas. Nek Raono ini susah, Mas. Ya. Nah. Ya. Nah, ini syarat menjadi kawi mulhaq jama' mudzakkar salim itu, Mas. Nah, jadi kesimpulannya dari Ibnu Malik itu adalah apa? jamak mudzakkar salim itu tidak bisa dikiaskan dengan ini, tapi lebih cenderung kepada apa? Sima, sesuai dengan kebiasaan orang Arab. Dan itu pun disepakati pula oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Paham sampe sih Mas? Menggolek wong pro dan kontra, kita melihat sing pro kontra, pro kontra, pro kontra, kemudian simpulan. Ya, sebetulnya belajar bahasa Arab. Dan nah, suf. Lamma kana al-musanna wa ma ulhiqa bihi yurfa'u bil alif wa yunsabu wa yujaru bil ya wa jam'u mudzakkar salim wa ma ulhiqa bihi yurfa'u bil waw. Yurfa'u bil waw. Wa yunsabu wa yujarru bil ya. Fa huwa fi jarri wa nasbi kal musanna. Dzakara al-mu'allif rahimahullah al-farqa baina nunayhima. Fa qala والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما ثنيا والملحق به بعكس ذاك استعملون ذاك استعملوه فانتبه. Ini nanti insyaallah kita akan bahas pada besok insyaallah ini. Nah. Naktafi bi hadzal qudrah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas-pas, sak jam.